Mitra Bisnis, Kompas menulis, dalam sejumlah survei, sebagian besar masyarakat lebih memilih calon presiden alternatif ketimbang capres muka lama. Fenomena itu menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan figur-figur baru yang bisa membawa perubahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, apa komentar Anda soal ini? Mengapa animo masyarakat menguat ya untuk mendapatkan calon alternatif yang notabene adalah calon-calon yang sebetulnya mereka kehendaki? Ya tentunya dengan demokrasi memang kan harusnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kalau maknanya seperti itu ya, tanda rakyat jadi utama, dan untuk pilpres nanti yang memilih memang rakyat. Sehingga kalau ada kehendak seperti itu, bukan berarti tanpa alasan, justru karena beralasan. Artinya apa? Masyarakat Indonesia secara luas itu menyaksikan perkembangan sampai 3 tahun terakhir ini khususnya itu, yang berkaitan dengan pilar utama demokrasi yaitu partai politik, ini kan kurang menggembirakan. Permasalahan yang dihadapi partai yang keluar ke publik gitu ya, dan terus terkesan sekali bahwa permasalahan yang dihadapi itu tidak bisa dikelola gitu ya, secara memadai, sehingga antar elit itu sendiri di internal partai bersengketa di ranah publik kan seperti itu. Nah, dan permasalahan yang paling tentunya paling berpengaruh negatif ya terhadap impres atau kesan masyarakat dan mempengaruhi opini atau pendapat masyarakat adalah mengapa partai di Indonesia ini kok tidak membangun pilar demokrasi secara serius. Harusnya dibangun adalah kader-kader, menyiapkan kader-kader, calon-calon pemimpin bangsa ini, tapi yang terjadi bukan itu. Dan gitu, kasus korupsi, suap, dan sebagainya, dan saat ini masih berlangsung, bahkan kita akan menyongsong pemilu legislatif 2014, terus tidak reda, malah kelihatan semakin menyeruak. Lah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya berpengaruh terhadap penilaian dan pertimbangan penting dari masyarakat terhadap para calon pemimpinnya. Masyarakat tentunya juga menilai calon-calon pemimpin siapa saja yang memang bisa dipercaya, dianggap gitu ya, dipandang memiliki kapasitas untuk membawa negeri ini lebih baik, itu masalahnya. Dan kebetulan tidak seluruhnya yang dipilih itu ada di partai politik atau sedang dipromosikan oleh partainya. Tentunya ini ada satu langkah awal yang bagus ketika masyarakat Indonesia secara luas itu mulai menyadari bahwa untuk membangun negeri ini tidak cukup hanya diserahkan kepada institusi-institusi demokrasi saja, tapi itu juga civil society-nya harus bangkit, warga masyarakat harus sadar dan ikut mengawal, ikut mendorong, dan secara bersama juga ikut menentukan bagaimana pemilu 2014 itu sungguh-sungguh nantinya merupakan satu tonggak pemilu yang free and fair, yang damai, dan mampu nantinya merekrut atau menghasilkan calon-calon pemimpin dan anggota-anggota dewan ya, khususnya anggota dewan nantinya untuk periode selanjutnya 2014-2019, dan khususnya nanti di Pilpres ya, Juni, sekitar Juni-Juli itu Pilpres di 2014 juga nantinya akan memunculkan nama-nama yang memang juga dikehendaki masyarakat. Jadi masyarakat sudah mulai memberikan warning gitu, early warning system gitu kepada para elit dan tentunya fungsionaris partai, bahwa kali ini masyarakat juga ikut menentukan. Kalau di pemilu selanjutnya sebelumnya itu masyarakat cenderung menerima dan pilihan-pilihan partai ya, waktu itu di pemilu 99, di pemilu 2004, bahkan di pemilu terakhir 2009 itu masyarakat cenderung menerima pilihan-pilihan dari partai politik. Bahkan di fait accompli pun untuk memilih calon-calonnya dipromosikan secara sepihak itu, masyarakat juga mau. Untuk yang akan datang kelihatannya tidak hanya kriteria yang disampaikan oleh warga masyarakat, tapi juga beserta dengan calon-calon yang memang dinilai layak, dianggap layak karena track record-nya, karena integritasnya, kredibilitasnya, kompetensinya, leadership-nya, dan sebagainya. Demikian pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Saya Wendy Lim.